الأعمش عن خيثمة عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان، وينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشك تمرة. زار ابن حجر قال الأعمش: وقال حدثني عمرو بن مرة أن خيثم مثله، وزاد فيه: ولو بكلمة طيبة. وقال إسحاق قال الأعمش أن عمرو بن مرة أن خيثم. وقال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية أن الأعمش أن عمرو بن مرة أن خيثم أن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم النار فأعرض وأشاه، ثم قال: اتقوا النار، ثم أعرض وأشاه حتى ظننا أنه كأنما ينظر إليها، ثم قال: اتقوا النار ولو بشك تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. ولم يذكر أبو كريب كأنما، وقال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش. وقال حدثنا محمد ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد ابن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن خيثمة عن عدي بن حاتم رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر النار فتعوذ منها وأشاه بوجهه 3 مرار، ثم قال: اتقوا النار ولو بشك تمرة، فمن لم تجدوا فبكلمة طيبة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. باب الحث على الصدقة ولو بالشق ولو بالشق التمرة أو كلمة طيبة، وأنها حجاب من النار. باب dorongan atau motivasi untuk bersedekah walaupun dengan separuh kurma. Bishqqi tamrah. Atau dengan kalimat yang baik atau ucapan yang baik. Wa annaha, bahwasannya sedekah itu hijabun minan nar, dia menghijab atau tameng dinding menghalangi dari api neraka. Hadis pertama dengan sanadnya kepada Adi, hadis 2344 dengan sanadnya kepada Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, dia mengatakan: sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, berkata: man istata'a minkum an yastatira minan nar walau bishqqi tamratin falyaf'al. Barang siapa yang mampu diantaramu untuk melindungi dirinya dari api neraka, walaupun dengan separuh kurma, separuh biji kurma. Falyaf'al, hendaklah dia lakukan. Syiqqat tamrah atau syiqqat tamrah bi kasri syin nisfuha wa janibuha. Ini kurma, biji kurma kita potong bagi dua nih, belah, maka separuhnya atau sebagian atau satu sisinya itu namanya syiq. Yani bersedekahlah walaupun, atau lindungilah diri dari api neraka walaupun disebabkan oleh separuh dari biji kurma. Yani dengan bersedekah separuh dari biji kurma. Imam Nawawi mengatakan wa fihi al-hasu 'ala as-sadaqah. Di dalam hadis ini terdapat dorongan untuk bersedekah. Wa annahu la yamtani' minha liqillatiha. Bahwasanya janganlah dia enggan untuk bersedekah disebabkan oleh sedikit. Ya, kalau kita bawa dalam apa yang ada di dalam kondisi kehidupan kita, ya, datang orang, ya, mungkin kurma di sana adalah makanan pokok dahulunya. Maka kita berikan walaupun dengan separuh kurma. Kalau dibawa ke bareh, walau sekau segenggam beras misalnya. Ya, itu kalau biji sebiji anu ya, kalau separuh kurma ya lumayan juga, bisa ngisi perut. Artinya di sini jangan kita memandang karena tidak memiliki kecuali sedikit lalu kita tidak mau untuk bersedekah, tidak. Tapi bersedekahlah. Wa anna qalilaha sababun linnajati minan nar. Bahwasanya yang sedikitnya, yakni sedikit nilai yang disedekahkan adalah penyebab dari keselamatan dari api neraka. Maka jangan dipandang penting. Kita sudah mempelajari dari hadis-hadis sebelumnya. Jangan sampai kita menganggap remeh, menganggap enteng perkara-perkara yang ringan, lalu kita tidak berbuat. Hadis yang kedua yang dibaca 2345 masih dengan sanadnya kepada Adi bin Hatim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu Allahu azza wa jal laysa bainahu wa bainahu turjuman. Tidak ada seorang pun di antaramu kecuali Allah Azza wa Jal akan berbicara kepadanya. Laisa bainahu, tidak ada antara dia, wa bainahu, antara Allah, turjuman. Wa huwa bi fathit ta wa dhammiha, yani tarjaman atau turjuman. Apa arti terjemah atau turjuman? Wa huwa al mu'abbir an lisanin bi lisanin, orang yang mengungkapkan dengan lisan tentang lisan orang lain dengan lisan, yang menterjemahkan, kan gitu ya, mengungkapkan. Nah, nanti tidak ada perantara itu, langsung Allah Subhanahu wa taala akan berbicara kepada masing-masing kita. Tidak ada perantara di dalam bicara, langsung. Laisa bainahu wa bainahu turjuman. Fayanzuru aymana minhu fala yara illa ma qaddam. Maka dia melihat bagian yang kanan, maka dia tidak melihat kecuali apa yang telah dia lakukan. وَيَنْظُرُ أَشْأَمَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمْ. Maka dia lihat sebelah kirinya, maka dia tidak lihat kecuali apa yang telah dia lakukan. وَيَنْظُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلَا يَرَى إِلَّا النَّارَ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ. Lalu dia lihat di hadapannya, maka dia tidak melihat kecuali api neraka di hadapan wajahnya. Fattaqun nar walau bisyiqqi tamratin. Maka takutlah ke api neraka, jagalah diri dari api neraka walau dengan separuh biji kurma. Ditambah oleh Ibn Hujr, dia mengatakan qala Amash wa haddathina Amr bin Murra an Khaythamah, telah menceritakan kepadaku Amr bin Murra dari Khaythamah mithlahu wa zada fihi, seperti riwayat di atas, dan ada tambahan di dalamnya, walau bi kalimatin tayyibah, yakni jagalah diri dari api neraka walaupun dengan kalimat yang baik. Yakni ucapan yang baik. Qauluhu walau bi kalimatin tayyibah, perkataannya walau bi kalimatin tayyibah, walaupun dengan kata yang baik, fihi annal kalimata tayyibata sababun linnajati minan nar. Dalam ungkapan ini menunjukkan bahwa ucapan yang baik, kalimat yang baik adalah penyebab selamat dari api neraka. Penyebab keselamatan dari api neraka. Wa hiyal kalimatu allati fiha tatyibu qalbi insanin. إذا كان مباحة أو طاعة. Apa itu kalimat thayyibah? Dia adalah kalimat, kata, kalimat itu adalah kata yang di dalamnya menjadikan hati manusia baik. Tathyib, ya, menjadikan baik qalbi insan, hati manusia. Idza kanat mubahatan aw ta'atan, apabila kalimat itu adalah kalimat yang mubah, yang boleh kita ucapkan. Aw ta'atan, atau kalimat ketaatan. Mana kalimat ketaatan? Zikir. Kalimat mubah, kata-kata yang biasa. Tapi kata-kata yang kita ucapkan menjadikan hati manusia itu baik, senang. Maka ini menunjukkan kepada kita bahwa kata-kata kasar, kata-kata menyakiti, itu bukanlah kalimat thayyibah. Kata-kata yang menyakiti malah itu bisa menyebabkan masuk api neraka. Sebagaimana hadis Nabi SAW dikeluarkan Imam Bukhari dan Adab Mufrad, ada yang mengatakan bahwa seorang perempuan, disebutkan seorang perempuan yang dia sholat malam, puasa siangnya, bersedekah dengan hartanya, tapi dia menyakiti tetangganya. Menyakiti tetangganya bisa dengan perbuatan, bisa dengan perkataan. Lalu Nabi SAW mengatakan, la khaira fiha, hiya min ahli nar. Tidak ada kebaikan padanya, walaupun dia sholat sunat, sholat malam lagi. Ya, apatah lagi sholat wajibnya dia tunaikan, sholat malamnya juga dikerjakan, siangnya dia puasa, bersedekah dengan hartanya. Namun dia menyakiti tetangga. Ya, bagian itu adalah kalimat sayyi'ah. Kemudian disebutkan seorang perempuan yang dia hanya sholat fardu, dan dia tidak bersedekah seperti yang tadi, namun dia tidak menyakiti tetangganya. Kita sebelumnya juga telah mempelajari bahwa menahan diri dari keburukan adalah sedekah. Ya, yumsik anis syarri fa innaha sadaqah. Kita tidak berbuat keburukan itu adalah sedekah. Nah, jadi wanita tadi dia tidak mengganggu tetangganya. Kata Nabi, hiya min ahli jannah. Dia adalah dari penduduk surga. Jadi kalimat thayyibah, kalimat yang baik, yaitu kata-kata yang menjadikan hati orang lain senang, baik. Ya maka ya perlu kita memperbaiki bahasa. Ada di antara orang kalau kamu mengecek atau ini mengeceknya, ujung itu apa dia? Ya. Aduh, kalau dibawa ke kalajengking, ikonya itu ya, di ujungnya ya, tidak senang. Nah, ini harus kita perbaiki bahasa. Dan itu bisa. Bisa memperbaiki diri. Nah, karena dengan cara berlatih. Hadis berikutnya, hadis yang ketiga ini, 2346, masih dengan sanadnya kepada Adi bin Hatim. Qal dzakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nara. Nabi menyebutkan api neraka. Ini bercerita tentang api neraka. Fa'arada wa ashaha. Beliau berpaling. Wa ashaha wa huwa bisyin al-mu'jamah wal ha' al-muhmalah. Dengan syin dan ha'. Ma'anahu qala al-Khalil wa ghairuhu, artinya asyaha, ma'anahu nahahu wa 'adala bihi. Nahahu yani jauh, 'adala bihi berpaling. Wa qala al-akharu wa qala al-aktharun al-masyih yani al-hadar wal-jad fil amr, yaitu hati-hati dan bersungguh-sungguh di dalam hal itu, yani sungguh-sungguh di dalam menjauhinya. Wa qila al-muqbil, ada yang mengatakan menghadap, yani maknanya fa'arada, beliau berpaling dan menghadap. Waqila harib, lari. Waqila al-muqbil ilaika al-mani' lima wara'a dhahrihi. Ada yang mengatakan dia menghadap kepadamu dengan menghalangi apa yang ada di belakangnya. Yani seperti misalkan kita menghalangi anak kita misalnya, untuk supaya dia tidak terganggu dengan di belakang kita. Fa'asyaha huna, maka asyaha huna ihtamil hadhil ma'ani, maka kata asyaha kemungkinan bisa jadi salah satu di antara makna-makna ini. Ay hadzar an-nar ka'annahu yanzuru ilaiha. Nabi memberikan wanti-wanti peringatan terhadap api neraka, menjauhinya seakan-akan beliau melihat kepadanya. Au jadda fil idahi bi iqaniha, atau maknanya Nabi bersungguh-sungguh di dalam memberikan penjelasan dengan meyakinkannya. Au aqbala ilaika khitaban au a'rada kal harib, atau dia menghadap padamu dengan menyampaikan informasi yang jelas, ya, atau berpaling seperti orang yang lari. Artinya apa? Nabi ketika berbicara tentang api neraka bukan seperti kita berbicara api neraka. Nabi betul-betul dia sungguh-sungguh memberikan perhatian bagaimana kesungguhannya nampak ketika beliau membicarakan. Nah, di sini memang sungguh susah untuk mengibaratkan body language, bahasa tubuh. Ya. Orang yang melihat langsung, para sahabat melihat langsung, mereka akan bisa memahami apa yang diungkapkan dan bagaimana perasaan Nabi ketika mengungkapkan, akan mudah bagi mereka ketika mereka melihat langsung. Para sahabat ya, menjelaskannya kepada kita dengan bahasa yang beliau lihat kondisi pada saat itu. Thumma qal, lalu Nabi mengatakan, ittaqun nar, diulang lagi. Nabi mengatakan, takutlah, hati-hatilah terhadap api neraka. Jauhilah api neraka. Thumma a'rada wa asyaha hatta dhananna annahu ka'annama yanzuru ilaiha. Kemudian dia berpaling dan menghadap, ya, seakan-akan kami mengira, sampai kami mengira seakan-akan beliau itu melihat langsung api neraka itu. Thumma qal, ittaqun nar walau bisyiqqi tamratin. Jauhilah api neraka walaupun dengan sebelah dari sebiji kurma. Faman lam yajid, siapa yang tidak menjumpai, dia tidak miliki, fabi kalimatin tayyibah, maka dengan kalimat yang baik. Kalimat baik ada enggak kita miliki? Semua kita memilikinya. Korma boleh jadi kita tidak miliki, tapi kalimat yang baik kita semuanya memiliki. Baik tadi perkataan mubah atau perkataan ketaatan. Hadis yang keempat masih dari dengan sanadnya kepada Adi bin Hatim, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu dzakara an-nar fata'awwadha minha. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan api neraka dan beliau berta'awud, berlindung kepada Allah dari api neraka. Wa syaha biwajhihi thalatha mirarin, beliau ya asyaha bisa tadi maknanya berpaling dengan wajahnya tiga kali, yang menunjukkan akan keseriusan dan kehati-hatian. Summa qala ittaqun nara walau bisyikki tamratin, jauhilah api neraka walaupun dengan separuh dari sebiji kurma. Fa in lam tajidu fa bi kalimatin thayyibah, jika seandainya kalian tidak menemukannya, maka dengan sebuah kalimat yang baik. Dengan sebuah kalimat yang baik. Sekali lagi, hadis yang telah kita pelajari sesuai dengan apa yang diberikan bab oleh Imam Nawawi, al-hathu ala sadaqah, ya, dorongan untuk bersedekah, walau bisyiqqi tamratin au bikalimatin thayyibatin, walaupun dengan separuh biji kurma atau dengan sebuah kalimat yang baik, bahwasanya itu bisa menghijab atau menghalangi diri kita dari api neraka. Wallahu ta'ala alam, cukup dulu sampai di sini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kita lihat kalau seandainya ada pertanyaan. Assalamualaikum Buya, saya mau tanya, kalau kita berkorban sendiri di tapi atas nama seluruh keluarga, apakah larangan memotong atau motong rambut itu berlaku untuk diri kita yang berkorban saja atau seluruh keluarga yang kita ikutkan berkorban? Mohon penjelasannya. Terima kasih atas penjelasan. Maaf, saya Ibu Nur di Padang. Orang yang berkorban atas nama dirinya kemudian ikut sertakan orang lain, ya, baik itu keluarganya atau orang lain, dia ikut sertakan di dalam pahalanya, maka yang tidak memotong kuku dan rambut itu hanya orang yang memiliki korban tadi. Ya, kalau kita yang memiliki korban, kita yang berkorban, kita yang tidak boleh mengambil, memotong kuku, tidak boleh memotong rambut, ya. Adapun keluarga kita tidak bebas. Dia hanya ngikut yang menjadi pokok itu adalah kita. Maka kita yang tidak, ya, tidak boleh mengambil atau memotong kuku kita atau rambut kita, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aytum hilal dzul hijjah, apabila kalian telah melihat hilal, yaitu bulan sabitnya dzul hijjah, wa arada ahadukum an yudhi, salah seorang di antaramu ingin berkorban, falyumsik an sya'rihi wa adfarihi, hendaklah dia menahan dirinya dari rambutnya dan kuku-kukunya. Wallahu alam. Apakah ada bacaan solat yang lain untuk orang yang agak kurang akalnya dan buta huruf, hafalannya buruk sekali, sedangkan orang tuanya tidak berusaha untuk mengajarinya, padahal orangnya rajin ke masjid untuk sholat, tapi bacaannya tidak bisa? Saya pernah menawarkan untuk saya ajari, tapi orangnya tidak ada respon. Baik, untuk hafalan bacaan, kita bisa bacakan kepada dia, kalau dia punya media untuk seperti HP misalkan, dia bisa dengar terus, kita ajarkan dia, walaupun dia tidak bisa membaca, buta huruf, kan dia punya telinga, ya, dia punya telinga yang bisa akan dia dengar, kita perdengarkan terus. Tapi kalau seandainya enggak ada respon dari dia, bagaimanapun juga enggak akan bisa. Ya, tadi sudah ditawarkan untuk diajari tapi tidak ada respon. Berarti ya dia sendiri yang tidak punya keinginan. Tapi kita lihat dia apakah bagian dari maktuh. Ya, istilah kita andi, tidak sempurna akalnya. Ya. Nah, jadi kita berikan semampunya kita. Ya, bacaan yang paling maksimal bacaannya adalah, ya, minimal adalah Al-Fatihah, takbirnya, kemudian Al-Fatihah. Bisa enggak dia baca Al-Fatihah? Adapun bacaan yang lain, ya, kita ajarkan. Ada bagian yang itu adalah wajib, ada bagian sunat. Tidak terlalu panjang. Waktu ruku dan sujud subhanahu rabbil a'la, subhanahu rabbil azim, kemudian subhanahu rabbil a'la waktu sujud. Di waktu apa namanya? Di waktu i'tidal ya, rabbana walakal hamd. Itu ukuran wajibnya. Yang panjangnya itu adalah sunat. Duduk di antara dua sujud, rabbighfirli rabbighfirli rabbighfirli. Baca tiga kali. Yang panjangnya itu hukumnya sunat. Ya. Jadi kita minimal orang seperti ini ya kita berikan yang wajib-wajibnya. Wallahu ta'ala alam. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Salam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.